Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi dinihi ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, serta memudahkan kita untuk selalu mempelajari dan mendalami agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memberikan manfaat kepada kita ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian, tak lupa pula kita selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk berjalan di atas sunnah beliau, mencintainya, mengamalkannya, mempelajarinya, serta menyebarkannya kepada kaum muslimin. Para ikhwan akhwat rahimati Allah SWT, ini adalah pertemuan yang ke-9 ya, dari rangkaian pembahasan daurah kedua. Daurah idaman yang kedua ini membahas kitab Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang Kitabus Shalah. Kemudian dalam Kitabus Shalah ini, kita sudah sampai membahas kemarin berapa masalah, yaitu pembahasan tentang syarat salat, rukun salat. Kemudian lanjutannya adalah pembahasan yang berikutnya sekarang adalah pembahasan masalah kelima dari rangkaian pembahasan yang berkaitan dengan salat, yaitu hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam salat, kewajiban-kewajiban dalam salat. Jadi beda antara syarat wajib sholat, ya kapan seorang itu memiliki syarat-syarat maka dia wajib melaksanakan sholat. Kali ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sholat. Kemudian ada rukun-rukun yang kemarin telah kita bahas, banyak 14 rukun, ya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, perbedaan antara rukun dengan wajib-wajib sholat, ya. Di mana rukun bila ditinggalkan maka salat tidak sah dan harus diganti. Kemudian adapun hal-hal yang wajib salat ini, hal-hal yang wajib dalam salat ini bila terlupakan maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Namun bila ditinggalkan akan gugur bila terjadi kelupaan. Diulang dari awal tuh gimana? Hah? Diulang. Dari awal tadi enggak kedengaran. Diulang. Baik, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, itu tentang hal-hal yang wajib kita lakukan dalam sholat. Perbedaan antara wajib-wajib sholat dengan rukun-rukun sholat adalah bila kita tinggalkan dengan sengaja baik rukun maupun hal-hal yang wajib sholat, maka sholatnya batal. Namun bila terlupakan, bila rukun yang terlupakan maka yang wajib kita ganti. Adapun jika hal-hal yang wajib dalam sholat kita lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah itu. Baik. Maka kita jelaskan perbedaan antara rukun, ya. Barang siapa yang lupa rukun, maka sholat tidak sah kecuali dengan mendatangkan sesuatu yang terlupa tersebut. Adapun bila hal yang wajib terlupakan, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya. Maka rukun-rukun sholat adalah hal yang lebih harus, yang sangat diwajibkan dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Baik, berikut ini adalah hal-hal yang wajib di dalam sholat, apabila terlupakan, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah semua takbir intiqal, itu takbir yang berpindah dari gerakan sholat ke gerakan yang lainnya. Ketika saat mau rukuk, jadi selain takbiratul ihram, jika takbiratul ihram itu adalah rukun, nah bila orang meninggalkannya, sholatnya enggak sah dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi bila selain takbiratul ihram dia lupa, diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud-sujud perpindahan dari kondisi berdiri ke ruku, ya, atau dari i'tidal ke sujud, bangkit dari sujud, sujud yang kedua kali, bangkit dari sujud yang kedua kali, ya, maka takbir-takbir perpindahan itu nama takbir intiqal, maka itu hukumnya wajib, ya. Itu yang pertama, itu takbir yang hukumnya adalah disebut dengan wajib-wajib sholat. Berdasarkan perkataan Ibn Mas'ud, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'i wa khafdin, ya, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap bangkit, ya, setiap bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud, kulla raf'in, setiap mengangkat, ya, atau turun atau berdiri atau duduk. Jadi kata Mas'ud, ya, setiap beliau berdiri atau duduk atau ketika bangkit, ya, dari sujud atau mau sujud atau berdiri dari sujud, ya, dari pada rakaat pertama, setelah sujud kita langsung berdiri, maka itu dilakukan takbir, namanya takbir intiqal, hukumnya adalah wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, ya, maka itu disebut hal yang wajib. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Jadi disuruh kita untuk menteladani dan mencontoh gerakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan yang lain itu ada takbir. Kecuali umpamanya setelah bangkit dari rukuk, itu bukan takbir tapi adalah tasmi' sami Allahu liman hamidah, ya. Namun dari i'tidal ke sujud itu ada takbir, sebut takbir intiqal. Itu salah satu di antara wajib-wajib salat. Yang kedua adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Ya, baik bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Nah, karena ada perbedaan ulama, jika sholat berjamaah, apakah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, atau langsung baca Rabbana walakal hamd? Nah, di sini ada perbedaan para ulama. Ada yang Syafi'iyah dan beberapa mazhab lain itu mengatakan ketika bangkit dari rukuk tetap membaca Sami'allahu lidah. Tapi mazhab Amanah Hanabila, mereka membacakan Sami'allahu lidah, maka makmum cukup membacakan Rabbana walakal hamd. Nah. Karena dalam hadis faidah qala imam Sami'allahu lidah faqul Rabbana walakal hamd. Jadi kalau imam sudah membacakan Sami'allahu lidah, maka yang di belakang cukup membaca Rabbana walakal hamd. Doa ketika i'tidal dibaca langsung. Nah, mengucapkan kalimat atau sami Allah, ucapan salim Allah mida bangkit ketika rukuk itu hukumnya wajib dalam salat. Karena Rasulullah SAW yukabir hina yakum ila salat, suma yukabir hina yarka. Ya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bertakbir ketika berdiri untuk salat, takbiratul ihram. Kemudian juga bertakbir ketika mau rukuk, Allahu Akbar, suma yakulu. Ya, bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Ketika beliau bangkit dari ruku, mendirikan punggung beliau. Summa yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian saat berdiri beliau mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya, dan juga tambahan doa-doa lainnya dari doa itidal. Itu yang kedua dari wajib-wajib, hal yang wajib dalam salat. Yang ketiga adalah ungkapan doa Rabbana walakal hamdu bagi makmum, ya, ketika salat berjamaah. Adapun imam dan munfarid, maka disunnahkan bagi keduanya untuk mengumpulkan keduanya. Kalau salat sendirian, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Atau dia jadi imam, dikumpulkan antara kalimat Sami'allahu liman hamida wa rabbana walakal hamd. Ya. Ini perbedaan, ada perbedaan para ulama di situ. Ada yang menyebutkan imam tetap membaca, rabbana walakal hamd juga baca, semalam juga baca. Tapi kalau makmum, kalau salat berimam-imam berjamaah, maka makmum cukup membaca rabbana walakal hamd. Ini pendapat dari kalangan ulama Hanabilah. Baik. Di kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat tetap makmum membaca Sami'allahu liman hamidah. Baik. Kemudian ini juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang lalu menjelaskan, dan hadis Abu Musa Al-Asy'ari di mana dijelaskan idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqul rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Jadi berdasarkan zahir hadis inilah di antara ulama Hanabila berpendapat, maka jika salat berjamaah setelah imam membaca Rabbana walakal hamd, makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Dia tidak membaca Sami'allahu liman hamidah. Tapi kembali kita jelaskan, ini ada perbedaan daripada kalam madhab fuqaha. Ya. Karena Rasulullah menyebutkan faqul Rabbana, apabila imam telah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, faqulu, kata Rasulullah SAW, hendak kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi tidak disuruh juga mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Yang kelima di antara hal yang wajib dalam satu adalah yang keempat, tadi yang ketiga membaca doa ketika i'tidal, kemudian doa ketika ruku, yaitu subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim itu membacanya dalam ketika ruku adalah wajib. Nah, tetapi menjadikannya tiga kali sunnah, itu beda ya. Nanti akan ada sunnah-sunnah dalam salat. Tapi membaca satu kali dalam ketika ruku itu adalah wajib. Ini wajib salat yang keempat. Jadi tadi takbir-takbir perpindahan dari gerakan salat, kemudian ungkapan Sami'allahu liman hamidah, membaca doa Rabbana walakal hamdu, kemudian yang keempat adalah membaca doa ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ada riwayat menambahkan wa bihamdih. Ya. Ala khilaf juga para muhadisin, ada yang mensahihkan tambahan tersebut, ada yang tidak memakai tambahan tersebut. Satu riwayat yang sahih adalah subhana rabbiyal azim, ada di riwayat lain dibicarakan sana oleh ulama tambahannya wa bihamdi. Yang keempat, yang kelima di antara hal yang wajib diucapkan dalam salat itu adalah subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ya. Itu satu kali ketika sujud. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah, yaitu kana Nabi SAW yaqul fi ruku'ihi, bahwa Nabi SAW membaca ketika saat ruku' subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. ya, subhana rabbil a'la. Jadi maha suci Rabb yang agung ketika rukuk dan ketika subhana rabbil a'la, maha suci Rabb yang maha tinggi, ya. Ini di antara dalil bahwa Allah itu maha tinggi dari semua makhluknya. Tapi kalau untuk menambah dari satu kali itu hukumnya sunnah, ya. Itu tiga kali yang nanti akan kita bahas setelah menjelaskan tentang hal-hal yang wajib ini. Yang keenam adalah ketika membaca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud pertama, duduk kita ada dibaca Rabbighfirli. Nah, ini doa yang paling pendek kan? Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni. Nah, itu tambahan yang panjang. Tapi minimal ada Rabbighfirli. Ya. Ini juga berdasarkan hadis Hudzaifah bahwa Nabi SAW kana yaqulu baina sajdatain, beliau membaca ya di antara dua sujud, ya ketika bangkit dari sujud yang pertama duduk di antara dua sujud ini apa yang dibaca? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi membaca itu adalah wajib. Yang ketujuh adalah tasyahud al-awwal. Mengucapkan tahiyatul awal. Ya, tahiyat awal. Jadi pada rakaat kedua kita tahiyatul awal. Itu yang tahiyatul awal ini hanya ada pada salat maghrib dan salat isya, salat zuhur dan salat asar. Ya, itu ada tahiyatul awal. Ya. Adapun subuh tahiyatul akhirnya pada tahiyatul awal pada rakaat kedua, tahiyatul akhir namanya. Jadi karena awalnya enggak ada, karena langsung akhir kalau subuh. Baik. Jadi yang awal itu karena ada yang kedua, seperti salat maghrib, salat isya, salat zuhur dan salat asar. Baik. Yaitu tasyahud awal. Jadi kalau orang lupa namanya setelah rakaat kedua langsung berdiri dia. Nah, itu tidak tasyahud dia. Maka hal itu tidaklah membatalkan jika lupa membatalkan salat, tapi dia ganti sebelum dia salam dengan sujud sahwi. Nah. Ala ghairi manqama imamu sahwan. Fa in wajib alaihi liwujub mutaba'atihi. Jadi kecuali saat dia salat berjamaah imamnya lupa, tentu dia wajib ikuti imam. Maka jamaahnya tidak wajib saat itu dia. Yang wajib adalah imamnya. Jadi kalau jamaah ikuti imam dia. Nah. Maka oleh sebab itu nanti imam sujud sahwi sebelum salam. Karena Nabi SAW tak kala lupa. Pernah Rasulullah lupa tasyahud awal. Walam yu'ud ilahi. Rasulullah tidak mengulang, tidak menambah satu rakaat. Wajabaru bisujud sahwi. Rasulullah SAW mengganti dengan sujud sahwi saja. Sujud sahwi. Ya, wa tasyahud awal huwa at-tahiyyatu lillahi. Apa bunyinya tahiyatul awal? Tahiyat awal itu apa bunyinya? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu wa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyatul awal. Ya, sebagian di bagian madhab yang lain ada menambah Allahumma salli ala Muhammad, menambah dengan selawat pendek saja. Atau cukup di sebagian madhab, jadi antara madhab Hambali cukup bacakan asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia berdiri pada rakaat ketiga. Itu adalah yaitu hal yang wajib dalam salat tasyahud awal. Yang kedelapan adalah julus lahu. Duduk untuk tasyahud awal tadi. Duduk untuk tasyahud awal itu nama termasuk hal yang wajib dalam salat. Berdasarkan hadis Mas'ud ya, di marfu kepada Nabi SAW, "Idza qa'tum fi kulli raka'ataini," kata Rasulullah, bila kalian telah duduk dalam salat ya setiap dua rakaat, "faqulu," maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Ya. Lanjutan dari hadis tersebut. Jadi maka Rasulullah mengajarkan bacaan tersebut. Juga berdasarkan hadis Rifa'ah Ibni Rafi', "Fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'in." Kalau kau duduk di tengah-tengah salatmu yaitu salat tahiyatul awal, tasyahud awal tadi, "waftarish ya fakhdhaka yusra." Lalu duduk di atas apa namanya? Pahamu yang kiri. Summa tasyahhad, ya, kemudian baca tasyahud yang pertama. Itu ada 8 wajib-wajib salat. Baik. Berikutnya adalah masalah yang ke-6, hal-hal yang sunnah dilaksanakan dalam salat. Hal-hal yang sunnah dilaksanakan dalam salat. Dan ini ada 2 bagian. Sunnah dalam bentuk perbuatan, sunnah dalam bentuk bacaan. Sunnah dalam bentuk perbuatan, sunnah dalam bentuk bacaan. Nah, adapun yang disunahkan, perbuatan-perbuatan yang disunahkan adalah, ya, mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah. Mengangkat 2 tangan sampai sepapasan dengan telinga kita, dengan bahu kita, itu hukumnya adalah sunnah. Atau ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, hukumnya juga sunnah. Ya. Kemudian, ya. Kemudian juga hatihima akbadalik, dan menurunkan setelah bangkit dari rukuk itu tangannya. Karena Malik bin Hayrith, karena idza shalla kabbara, beliau apabila salat bertakbir wa rafa'a yadayhi, mengangkat 2 tangannya. Widharana yarka rafa'a yadayhi. Ya. Di mana apabila rukuk juga mengangkat 2 tangannya. Takbir, ya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi. Dia bangkit dari rukuk mengatakan sambil lamidah juga mengangkat 2 tangannya. Nah, ini semuanya sunnah. Maka Malik bin Hayrith menyebutkan bahwa dia melihat Rasulullah SAW melakukan hal demikian. Jadi artinya marfu' kepada Rasulullah SAW perbuatan itu. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap itu, ya, meletakkan di atas dada begini, ya, ketika saat berdiri. Nah, ini juga sunnah. Wa nadhru fi mawdi sujud, melihat ke tempat sujud, juga hukumnya sunnah. Ya. Kemudian wa tafriqatu baina qadamai qa'iman. Jadi ketika berdiri agak dijarakkan, enggak boleh rapat kedua telapak kakinya, agak jarak dikit. Ya, berdiri yang baik. Bukan rapat begini dan juga bukan luas. Ya. Sederhana saja. Tidak terlalu luas, juga terlalu rapat. Nah, itu hukumnya sunnah juga. Ya. Wa qabdu rukbatai biyadaihi mufarrijatai asabi' fi ruku'. Nah, ketika ruku' memegang lutut kemudian menjarangkan, ya, jarinya gitu. Jadi itu ketika memegang lutut. Nah, itu juga sunnah. Wa maddah wa maddu dhahrihi fi. Jadi mendatarkan punggungnya, ya, itu juga wajah rasahu hiyalahu. Ya, mendatarkan kepalanya tidak menunduk begini tapi datar dengan punggungnya ketika rukuk, itu juga sunnah. Nah, itu adalah hal-hal yang disunahkan apa saat perbuatan-perbuatan dalam salat. Ya, sebetulnya ada tambah-tambah sebagian ulama, ada yang mengatakan menoleh ke kanan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menolehnya bukan salamnya. Salamnya adalah rukun, dah. Nah, menolehnya itu sebagian mengatakan sunnah. Baik. Adapun sunnah-sunnah bentuk perkataan atau bacaan, itu membaca doa iftitah. Yang dikenal dengan kabirah, subhanaka, Allahumma ba'id, ya. Nah, itu sunnah. Kemudian membaca basmalah atau ta'awul. Ya. Baca basmalah atau ta'awul. Ya. Ini di antara khilaf para ulama tentang basmalah ini. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, berarti membacanya harus tuh, bukan sunnah jadinya. Yang ta'awudz yang sunnah. Ya. Baik, kemudian mengucapkan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, ungkapan amin itu juga sunnah. Ya. Kemudian juga membaca ayat dalam sholat juga sunnah. Kemudian juga membaca tasbih tadi subhana rabbiyal azim atau subhana ala ketika sujud, yaitu lebih dari 1 kali. Nah, kemudian ada berdoa setelah tasyahud akhir, yaitu sebelum salam. Nah, itu dianjurkan, itu adalah hal-hal yang sunahkan dibaca dalam sholat. Nah, bisa diingat loh ya, dhaif kita, sebagian mengucapkan basmalah atau ta'awuz, ungkapkan kali mengucapkan amin ketika imam selesai membaca al-fatihah atau sholat munfarid, baca amin, membaca ayat, ya, membaca bacaan yang lebih dari al-fatihah, maksudnya membaca ayat, kemudian adalah mengulang bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud, 3 kali, dan berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Baik. Itu jadi syarat wajib salat, rukun-rukun salat, apalagi wajib-wajib salat, kemudian sunnah-sunnah dalam salat. Sekarang hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat apa saja? Ya. Hal-hal yang membatalkan salat di antaranya adalah apabila wudunya batal, yaitu mayutul taharah, hal-hal yang membatalkan wudunya berarti batal salatnya. Karena taharah adalah syarat sah salat. Apabila wudunya batal, maka otomatis salatnya tidak sah. Salat juga batal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketawa dengan mengeluarkan suara. Ketawa dengan mengeluarkan suara, yaitu kah-kah, ya terbunyi, bahak, terbahak, maka itu juga membatalkan salat dengan kesepakatan ulama. Karena dia adalah seperti berbicara, ya, bahkan melebihi, ya, karena di dalam berketawa dalam salat itu menunjukkan pelecehan dan bermain-main yang bertentangan dengan tujuan salat itu sendiri. Adapun senyum tanpa ketawa mengeluarkan suara, maka hal itu tidak membatalkan, tetapi itu suatu hal yang dimakruhkan dalam salat. Sebenarnya yang disebutkan oleh Ibn Mundhir dan lainnya para ulama fuqaha. Yang ketiga, membatalkan salat adalah berbicara secara tersengaja. Digeri masalah di salat, tidak ada hubungannya dengan urusan salat sama sekali. Ya. Kalau imam lupa, kita membacakan apa? Subhanallah. Ya, itu boleh. Jadi berbicara secara sengaja untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan salat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, qala kunna tatakallam fi shalah. Beliau merakam menceritakan awal-awal sebelumnya kami pernah berbicara dalam salat. Yukalimu rajul minna sahibahu. Di mana salah seorang kami berbicara kepada sahabat di sampingnya. Wahwa ila jambihi fi shalah. Dia berada di sampingnya dalam salat. Hatta nazalat. Sampai turun ayat yang berbunyi waqumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri salat untuk Allah itu dalam keadaan khusyuk. Qanitin, kunut ya. Qanitin di sini bukan berkunut, maksudnya adalah khusyuk. Fa'amarana bisukut, maka Rasulullah SAW atau ayat ini memerintahkan, Allah memerintahkan untuk diam. Kemudian wanahana anil kalam, dan juga menarang kami untuk berbicara. Itu adalah hal yang membatalkan salat. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatuhu. Tetapi bila dia berbicara jahilan, tidak tahu, kemudian lupa, hal itu tidak membatalkan sholatnya. Baik. Kemudian, yang keempat, ini menurut madhab Hanabila juga, sebagian ulama tidak berpendapat demikian, yaitu wanita yang sudah balik lewat di hadapan sholat, di tempat sujudnya dia, artinya di antara sujud, tempat sujudnya dengan dianya, yaitu pas, ya, bukan melewati tempat sujud di depannya. Nah, jadi bila lewat antara dia dengan tempat sujudnya, wanita yang sudah balik, atau himar, atau anjing hitam, ya, di hadapan orang sholat, duna maudi' sujudihi, yaitu di bawah tempat sujudnya, arah kedianya. Jadi antara dia dan sujud, tempat sujudnya, maka itu membatalkan sholat. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu, ya, idza kana baina yadayhi mithlu akhirati ar-rahil, ya, Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kalian berdiri, ya, sholat, maka untuk buatlah sutra di hadapannya, yaitu seperti umpamanya tempat tangga naik onta atau tempat duduk di atas onta. Nah, jadi harus ada sutra. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan sutra itu bagian dari hal yang wajib dalam sholat. Kalau tidak ada sutra, ya, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Tapi yang lagi adalah sutra itu hukumnya sunnah. Ya, ini yang banyak jumhur ulama. Maka hendaklah dia, فَإِذْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَنَيْ بِثْلُ أَخْرَتِرْ أَرْرَحْلِ. Jika tidak ada di hadapan dia sholat itu, pembatas sutra tadi, فَإِنْ يَقْتَعْ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. Maka sholatnya, bila lewat di hadapan itu, ya, apabila dia tidak ada batas tadi, lewat antar tempat sujudnya dengan dia itu, itu himar, keledai, ya, atau wanita yang balik, dan juga anjing hitam. وَالرَّحْلُ هُوَ مَا يَرْكُبُ عَلَيْهِ عَلَى الْإِبِلِ, yaitu tempat duduk di atas unta, itu namanya ar-rahl. وَالْكَسُرُتْ كَسُرْتْ, ya, tempat duduk, pelana kuda. وَمَعْسَةُ الرَّحْلِ مِقْدَرُ ذِرَى, yaitu ujung di akhir tonggak belakang untuk menahan orang duduk belakang ini, itu shasta panjangnya, begitu. Jadi itu ukuran sutra. Ya. Fayakunu hadha miqdar huwa al-mujzi' fi sutra. Ya. Itulah ukuran untuk jadikan sebagai sutra. Itu hal yang membatalkan salat. Yang kelima adalah kashful aura amdan. Terbukanya aura secara sengaja. Sebenarnya telah disebutkan sebelumnya, salat wajib salat adalah menutup aurat. Yang keenam adalah membelakangi kiblat. Nah, membelakangi kiblat. Ya, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. Tentu ada pengecualian dalam kondisi seorang naik pesawat atau dalam kendaraan yang tidak memungkinkan dia untuk turun menghadap kiblat umpamanya. Atau salat sunnah. Tapi dalam kondisi yang normal tidak boleh membelakangi kiblat. Baik, yang ketujuh adalah itusal janazah bi musalli. Yaitu orang sholat itu kena najis. Ima pakaiannya, badannya, atau tempat sholatnya. Ma'ad ilmi biha. Dan dia tahu. Ya. Au tadzakkuruha idza lam yuzilha fil hal. Atau sedang sholat, dia ingat. Ya, sendalnya kayaknya kotoran atau apa. Maka dia harus melepaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melepaskan sendalnya. Karena beliau ingat, sendal beliau kena najis. Nah. Kemudian yang kelapan adalah, membatalkan salat adalah rukun-rukun, meninggalkan salah satu rukun dari rukun salat. Meninggalkan salah satu dari rukun-rukun salat. Atau meninggalkan salah satu dari syarat-syarat salat secara sengaja tanpa ada udzur. Ya, wudu tadi, menutup aurat, dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau orang di dalam rimba, tidak ada pakaian, atau dia tersesat macamnya, atau maka itu lagi hanya ada uzur, ya. Yang kesembilan adalah hal yang membatalkan salat adalah bergerak terlalu banyak dalam salat yang di luar gerakan salat atau tidak ada kebutuhan tanpa ada darurat. Nah, bergerak, ya, sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan bergerak 3 kali yang bukan gerakan salat, menurut Imam Syafi'i adalah membatalkan salat. Bergerak lebih banyak yang bukan bagian dari gerakan salat atau bukan karena untuk darurat, ya. Seperti makan, minum sengaja, ya. Itu adalah membatalkan salat. Yang ke-10 adalah al-isnad li ghairi udhrin, menyandar tanpa ada udzur, ya, karena di antara rukun salat adalah al-qiyam, berdiri, ya, merupakan syarat salat adalah berdiri, ya. Di antara syarat sah salat adalah berdiri. Nah, ini. Yang sebelas adalah hal-hal yang membatalkan salat juga. Menambah rukun secara sengaja. Ya, rukun yang perbuatannya. Bukan bacaan, tapi perbuatan. Seperti menambah ruku. Atau menambah sujud. Ya, li'an yakhillu biha'itiyah. Karena merusak yaitu hay'ah salatnya, maka hal ini membatalkan salatnya secara ijma. Ya. Yang ke-12 adalah hal yang membatalkan salat, ta'ammudu taqdim ba'dul arkan ala ba'd, atau sengaja mendahulukan satu rukun yang atas rukun yang lainnya. Ya. Dan tidak tartib, ya. Maka ini juga membatalkan salat. Karena tertib dalam melaksanakan gerakan salat adalah rukun, sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya. Yang ke-13 adalah ta'ammudus salam qabla itmamiha, sengaja mengucapkan salam sebelum sempurna salat. Salatnya mesti selesai, dia mengucapkan salam, maka ini juga membatalkan salatnya. Atau yang ke-14 ini yang membatalkan salat juga ihalatul ma'na fil qira'ah, yaitu merusak makna, itu disebut juga ini kesalahan yang fatal dalam Al-Fatihah, ya, khata' jali, itu lahnul jali atau lahnul jali istilahnya ulama qiraat, kesalahan yang fatal dalam Al-Fatihah merubah maknanya, ya, maka itu juga dapat membatalkan salat karena membaca Al-Fatihah adalah rukun, ya. Jadi, maka bila terjadi kesalahan lahnul jali dalam Al-Fatihah, itu juga membatalkan salat. Maka, wajib bagi kita untuk belajar bagaimana makhraj membaca Al-Fatihah itu yang benar. Ya. Yang ke-15, hal yang membatalkan salat adalah fashun niyyah bitaraddud bil fashi, yaitu merubah niat dengan ragu-ragu, ya, antara mau membatalkan atau tetap, ya. Jadi dia ragu antara membatalkan atau tetap dalam niatnya. Li'ana istidamatu niyyah syartun, karena tetap dalam niat tadi merupakan syarat sah salat. Ya, niat tetap. Dengan niat dia keluar dari salatnya, itu membatalkan salat dia. Ya. Baik. Kemudian, ya, yang ke-8, masalah yang ke-8 nih, pembahasan yang ke-8, itu ada 15 hal yang membatalkan salat tadi. Hal-hal yang makruh dalam salat. Hal-hal yang makruh dalam salat apa saja? Yang pertama adalah mencukupkan membaca Al-Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua. Karena pada rakaat pertama dan kedua, setelah Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca surat. Ya, membaca surat, membaca ayat. Membaca ayat selain Al-Fatihah. Ya, setiap rakaat pertama dan kedua. Karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan tuntunan Rasulullah SAW dalam salat. Rasulullah SAW selalu dalam setiap rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah melalui membaca ayat tambahan. Itu hal yang makruh. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Nah, karena hal itu menyelisihi, ya, sunnah Rasulullah SAW. Lakin idza qara'aha li hajatin, tapi bila dia mengulang untuk butuh, ya, seperti orang tidak khusyuk atau hatinya tidak hadir ketika membacanya, maka dia ingin mengulangnya agar hatinya khusyuk, maka hal itu tidak mengapa menurut madhab Hanabila. Ya. Lakin bisyarti alla yajurhu dzalika ila waswas, dengan syarat tidak membawanya kepada tindakan waswas dalam salat. Maka jika mengulang-ulang Al-Fatihah hukumnya adalah makruh. Yang ketiga dimakruhkan juga al-iltifat yasifu salam ila hajah, yaitu menoleh sedikit tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Ya, ada keperluan, ada anak kecil yang mau jatuh atau mau tertimpa oleh sesuatu, kita boleh menoleh, ya, sedikit atau menyelamatkan anak tersebut dari bahaya. Ya, itu yang ketiga. Menoleh sedikit dalam salat tanpa ada keperluan. Liqaulin Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, Hina su'ila anil itifa' fis shalah. Ketika Rasulullah SAW tanya dengan hukum orang yang menoleh pelengang ke kiri ke kanan dalam salatnya, wa ikhtilafu yakhtalisu syaitan min salatil 'abd. Itu adalah istilas curian, ya, gangguan setan dalam terhadap salat seorang hamba. Ya. Curian dan ikhtilas, ya. Tipuan setan kepada seorang dalam salatnya. Ya. Curian, ikhtilas itu ada curian atau nahab. Dia dicuri oleh setan dalam salatnya, apa bentuk pencurian setan kepada dia? Dia menoleh dalam salatnya. Baik. Adapun bila dia menoleh untuk ada keperluan, maka itu tidak masalah. Seperti untuk dia ayat ful an yasari fi shalah salasan ida asabu waswasa. Pemain dia itu ludah kecil, ya, ringan ke kiri karena adanya waswasnya. Dia gini. Tiga kali itu tidak makruh karena ada sunnahnya. Seorang ada waswas dalam dirinya, maka dia menoleh ke kiri begini, dia atau apa namanya meludah ringan, ya, maka itu boleh, ya, tanpa mengeluarkan liurnya yang banyak nanti kena kalau salat berjamaah orang lain. Tapi maksudnya sekedar isyarat begitu, ya. Nah, maka ini adalah menoleh karena ada keperluan. Amar bin Nabi SAW itu berdasarkan perintah Rasulullah SAW ketika ada orang apa namanya datang waswas kepada dia. Wa kama khafat ala sabiha ad-daya, atau seorang ibu melihat anaknya masih duduk enggak di sampingnya, jangan-jangan sudah pergi, ya, atau seorang ibu mengawasi anaknya, fasarat la taltafitu fi shalah mulahadatan lahu, maka dia sedikit menoleh dalam salatnya melihat anaknya, ya, untuk perhatikan anaknya. Nah, hal ini dibolehkan. Wa hada kullu fi iltifat yasir, ini adalah menoleh dengan sedikit, ya. Tidak berbalik begini, ya, sedikit saja. Ya. Iltifat yasir. Amma idza fata syakhsu bi kulliyatihi. Adapun dengan berbalik begini sampai melakang imam juga, ya, ustaz kubara, ya, sampai membelakangi kiblat, fa innahu tubtilus tabtul salatuhu. Maka ini adalah batal salatnya, belah dia sampai membelakangi kiblat. Idza kana dzalika bairu udzrin min syiddati khaufin wa nahi. Apabila hal itu dilakukan tanpa ada uzur seperti karena ada rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada umpamanya orang lagi salat tiba-tiba gempa, kok hampir lari dia, lalu balik lagi ke saf, itu tidak masalah, ada uzur, ya. Baik. Yang keempat, makruh hukumnya adalah takbidul ain fi shalah, merem dalam salat. Ya. Itu juga makruh. Li'anna dhalika yushbihu, ya, fi'lal majus. Inda ibadatihim niran. Itu menyerupai ibadahnya orang majusi ketika mereka beribadah menyembah api. Jadi enggak boleh merem dalam salat. Nah, ada sebagian orang kan gini dia salat. Ya. Wakil isbiu fi al Yahud aidan, bahkan juga itu kebiasaan Yahudi juga dalam salatnya. Okaluhina antasyabul kufar, dan kita dilarang untuk menyerupai pola-pola ibadah orang kafir. Yang kelima adalah iftiraz dhira'aini fi sujud, itu meletakkan kedua sikunya saat sujud malah begini, ya. Nah, itu enggak, ini makruh ini, jadi harus diangkat. Nah, baik. Liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'tadilu fi sujud," hendaklah sujud dengan benar kalian. Secara adil itu maksudnya dengan benar, tepat, lurus, tanpa, ya. Ada yang paham lurus monyok juga, maksudnya i'tadilu bagaimana sujud yang benar. Tanpa terlalu melunjur dan juga tidak terlalu mendesak perutnya, ya. Wa la yufsitu ahadukum dhira'aini imbisatul qalb. Jangan sampai salah sekarang kita sujud meletakkan, ya, apa namanya, sikunya, kedua tangannya seperti anjing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita anjing ya duduk umpamanya, enggak boleh. Maka seorang salat hendaklah yujafi baina zira'aini, dia diangkat dan dijarakkan. Wa yarfa'uha 'anil ard, diangkat dari tanah. Zira'aini ini zira' ini sini. Ya. Ya, pergelangan tangan di atas ini, ya. Tuh, jangan seperti ini sujudnya. Nah. Jadi harus diangkat, ya. Wala yastabihu bil hayawan wala yatashabbahu bil hayawan, yang sampai menyerupai ya binatang dalam sujudnya. Ini banyak sebetulnya. Rasulullah SAW dalam salat ini melarang menyerupai binatang seperti sujudnya anjing, ya. Kemudian juga sifatul ghurab dan lain sebagainya. Baik. Yang keenam adalah kasratul abas fi shalah. Banyaknya gerakan yang tidak penting dalam salat. Garuk-garuk ginilah atau main-mainkan jenggotlah, ya. Ya. Atau kadang-kadang sebagian akhwat jamnya lagi bagus, periksa gini-gini, ya. Tidak boleh. Kasatul abas, banyak gerakan. Karena itu akan mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Dan bahkan khusyuk itu sangat dituntut dalam sholat. Kemudian, at-takhassur. Ya. Palsu itu adalah seseorang meletakkan tangannya di atas pinggang. Tidak boleh gitu. Sholat begini. Ya. Ya, pegang pinggang di bawah atau gini. Sedekat pinggang. Tidak boleh. Itu Rasulullah melarang seorang untuk mutahassiran. Oh, tahassur itu ikhtisar adalah dalam sholat itu meletakkan, seorang meletakkan tangannya ala hasri lu hasira, di atas pinggangnya. Nah, itu pertengahan yang melengkung tulang yang nonjol di pinggang kita ini. Nah, dipegang gitu. Poka warka ini. Wakan ala lat Aisyah radhanha al-qaraha bi'annal yahud taf'aluhu. Di mana Ummul Mu'minin Aisyah menjelaskan alasan dilarang itu adalah begitu cara pola ibadahnya orang Yahudi. Kemudian asadlu wa tahtul fami fi shalah. Ini juga makruh. Ya. Yaitu menutup mulut, ya. Adapun sadar adalah seseorang membiarkan, ya, kalau dulu kan pakaian sholat orang seperti orang umroh itu, ya, kan ihram itu. Nah, dia letakkan begitu, dia lemparkan ke bawah ini. Ujung-ujungnya dibiarkan ke bawah, tidak dililitkan. Nah, itu sadar, itu adalah hukumnya makruh. Ya, sarungkan dia, taruh di atas pundaknya begini, apa salah satu dari pakaian ihramnya, lalu ujungnya dibiarkan begitu, seperti itu. Atau dulu begitu pakaian orang salah ada dulu, maka itu hukumnya sadal namanya, hukumnya makruh. Atau menutup mulut, ya, dalam sholat. Ya, kalau sekarang tentu karena adanya wabah, itu tidak menjadi hal yang makruh. Baik. Yaitu asad itu adalah seorang meletakkan sarungnya di atas ini, melepaskan ujungnya ke bawah. Ya, ada juga menyebutkan irsalut sob hatta yusibul ard. Ya, membiarkan jubahnya atau apa namanya ini, sorbannya menjulai-julai ke bawah. Nah, itu juga enggak boleh, termasuk yang makruh dalam sholat. Nah. Kemudian, yang kesembilan adalah musabaqatul imam. Nah, ini juga ada ulama menyebutkan malah mendahului imam itu sholatnya batal. Ya, kalau dalam adab Hanabila menganggap di sini dikatakan oleh dia makruh. Liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha ahadukum idara fa rasahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar." Ini kalau tadi ada bentuk seperti duduknya anjing, kalau sekarang adalah bangkit dari ya sebelum imam, mengangkat kepala dari sujud sebelum imam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalau seorang karian takut kalau Allah menjadikan kepalanya berubah seperti kepala himar. Ini ancaman yang keras mendahului imam berarti, ya. Apa tidak takut salah seorang kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya seperti kepala himar, seperti keledai, ya. Allah jangan surat tahu surat tak himar, Allah jadikan bentuk seperti himar. Ini bentuk ancaman bagi orang mendahului imam. Kemudian adalah yang ke-10 juga makruh adalah menyilang-nyilangkan jari, ya, saat menunggu sholat, waktu sholat, ya, itu Rasulullah SAW melarang seorang berwudu kemudian datang ke masjid dan dia menunggu sholat, ya, dari melakukan itu menghilangkan jari, ya, termasuk saat menunggu khatib dalam hari Jumat, itu ke dalam menunggu sholat tidak boleh. Tapi kalau bukan menunggu sholat, tidak dalam mereka menunggu sholat, selesai sholat, ini masalah, menghilangkan jari. Ini adalah ketika saat akan menunggu sholat, akan melaksanakan sholat, ya. Dan juga dalam sholat, apalagi dalam sholat, ya, jangan begini, ya, ini makruh. Wa tashbih bain ashabi idkhal ba'dhuha fi ba'dhi, maksud tashbih itu adalah memasukkan jari antara jari yang lainnya. Adapun tashbih khairi salat fala karaha fi, adapun di luar salat ataupun bukan menunggu salat itu tidaklah makruh. Walau kana fil masjid, walaupun di masjid, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyahu fi qissati dzil yadain. Ini ada ditunjukkan dalilnya adalah Rasulullah SAW melakukan hal itu ketika dalam kisah Zil Yadaini, ya. Kisah Zil Yadaini adalah itu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah kejadian lupa untuk duduk antara dua sujud, atau dalam kisah Rasulullah SAW mengqasar sebuah salat, ya, padahal belum sempurna rakaatnya. Jadi asraka dzul yadain, Rasul bertanya apakah ya dzul yadain ini benar dalam bertanya, dalam pernyataannya. Yang ke-11 makruh adalah kafus syari wasto, ya, sibuk ketika sujud gini, ketika sujud sibuk dengan sorbannya, ya, itu tidak boleh, makruh, ya, banyak gerakan yang tidak penting, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu qala, amar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasuda ala sab'ati a'zum. Bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang sujud di atas 7 tulang bata badannya. Wala yaquffa thawbahu wala sya'ruhu. Dia enggak boleh ya yaquffa man apa namanya itu membereskan menaikkan ya pakaiannya ataupun rambutnya. Ini ada orang mau sujud ya gini kan. Ya alasannya nanti keningnya terhalang oleh rambutnya. Itu adalah hukumnya makruh. Ya, sibuk mengatur rambut saat mau sujud ataupun sorbannya yang mengganggu. Ya, sibuk begini kan sebelum sujud. Ya, termasuk ini adalah hal-hal yang makruh. Walqafu ka yakun bima'na al-jam'. Jadi boleh artinya mengumpulkan au yajma'uhuma wa dhammuhuma, ya. Mengumpulkannya wa qad yakun bima'na al-mana' ay la yamna'huma min irtisal fal sujud. Jadi ada dua penjelasan di sini. Maksudnya ima dia mengikat rambutnya, mengumpulkannya saat salat, atau dia membiarkan, ya, melarangnya untuk terbiar, terurai ketika salat umpamanya. Ya, jatuh rambutnya dinaikkan lagi ataupun sorbannya atau topinya, sibuk dengan hal itu. Wa qulu minal abath munafil khusyu', karena hal itu adalah perbuatan yang tidak penting yang menafikan tentang khusyuk dalam salat. Yang ke-12, hal-hal makruh adalah as-salatu bi hadrati ta'am. Itu salat di saat makanan sudah terhidang. Tentu ada kondisinya. Kalau lagi lapar, tapi kalau kenyang enggak, atau memang makanan masih panas, sholat dulu enggak masalah. Maksudnya makanan siap disantap, namun dia tetap sholat. Perlu lapar lagi, ya, makan juga enak. Nah, ini mengganggu bagaimana pentingnya khusyuk dalam sholat, maka disuruhkan menyantap hidangan itu. Tapi kalau hidangan itu masih panas, atau masih pada kenyang, ya, atau masih pada menunggu yang lainnya, itu tidak masalah. Yaitu apa tadi, salat ketika terhidangnya makanan, ya. Atau salat dalam menahan dua hal, menahan pipis atau membuang air besar, ini juga hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat, tidak sah salat kalau makanan sudah terhidang. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, juga tidak orang yang menahan dua hal, yaitu dua hal yang itu menahan pipis atau menahan buang air besarnya. Adapun makruhnya salat ketika hadirnya makanan dengan syarat ya bitauqali nafsihi ilaihi, itu adanya keinginan dia untuk makan sedang lapar, ya ada kemauannya. Makruh berarti ala tanawuli, dan juga dia mampu untuk menyantapnya, bukan lagi sedang panas. Wa qawlu hadra bin Eden, makanan itu sudah ada di hadapannya, bukan masih di dapur. Nah, kalau kana ta'am hadiran, walaupun makan sudah terhidang tapi dia puasa, nah itu enggak masuk dalam hadis ini. Ya. Ya puasa kan memang enggak boleh makan dia walaupun dia lapar. Ya, ya maksud di sini dia tidak terlarang memakan. Ya, walaupun makanan terhidang kalau dia puasa atau lagi kenyang dan tidak belum menginginkan untuk mencicipi hidang tersebut, atau dia tidak mungkin untuk mencicipi hidang itu, maka dia boleh salat, tidaklah makruh. Karena mungkin seperti lagi sedang panas, ya. Maka dalam perkara-perkara ini semuanya tidaklah makruh melaksanakan salat walaupun hidangan sudah makanan sudah terhidangan. Adapun al-akhbathan, itu menahan dua hal yang keji, itu maksudnya adalah tadi buang air kecil dan atau buang air besar, ya. Wa kana andalika kulli, Rasulullah menarang itu semuanya lima fi min istighal qalbi musalli, karena kalau dia lagi menahan pipis atau menahan buang air besar, maka hatinya kekhusyuannya akan terganggu, ya. Dan pikirannya juga akan terpencar-pencar, ya. Kadang-kadang enggak lo tahu sudah berapa rakaat juga, ya. Dan hal ini menafikan kekhusyuan dalam salat. Bahkan juga bisa saja dia mendapat penyakit karena menahan pipis dan buang airnya. Ini diantara bagaimana jadi kalau terasa sedang tersak pipis atau buang air besar, maka niatkan keluar dari salat dan untuk berwudu, ya, untuk melaksanakan kebutuhan tersebut. Yang ke-13, makruh juga hukumnya adalah raf'ul basy ila sama, mengangkat melihat ke langit. Melihat ke langit itu hukumnya adalah makruh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Lan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la takhtifanna absarahum." Ya. Hendaklah orang-orang yang mengangkat melihat ke langit sedang salat berhenti, kata Rasulullah SAW, atau nanti akan diambil ya penglihatannya. Itulah perkara-perkara yang makruh dalam salat. Nah, terakhir adalah pembahasan yang ke-9, hukum meninggalkan salat. Jadi beda antara hukum meninggalkan salat dengan hukum orang ya apa namanya tidak mengakui kewajiban salat. Kalau ada orang mengatakan salat tidak wajib, itu jelas tidak ada perbedaan ulama, dia adalah kafir keluar dari Islam. Tapi dia sadar salat itu wajib, namun dia tidak melaksanakannya. Kalau dia tidak melaksanakan sama sekali, ya, yang roji adalah pendapat ulama, dia adalah keluar dari Islam. Ya, walaupun ada khilaf para ulama, tetapi para ulama yang tidak mengkafirkan, mereka memiliki hukuman yang berat, ya, sampai Imam Syafi'i juga mengatakan ditangkap, ditahan sampai dia mau salat. Bahkan sebagian ulama Syafi'i menyebutkan apabila dia memilih untuk ditangkap atau disiksa, diperintah diberi hukuman daripada salat, ini orang sudah kelihatan bahwa bagaimana lebih condong kepada kekufuran. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, ya, maka ini adalah murtad dan keluar dari Islam. Karena dia telah mendustakan perintah Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan perintah Rasulullah SAW, dan ini kesepakatan para ulama, orang yang mengingkari kewajibannya adalah keluar dari Islam. Adapun orang yang meninggalkannya karena malas, ya, maka pendapat yang sahih, ya, anu kafir idza kana tarikan laha daiman, dan dia adalah keluar dari Islam kafir apabila dia meninggalkan salat sama sekali, tidak pernah salat dia, secara tidak pernah sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum musyrikin, fa in taabu aqamus shalah wa atuuz zakah fa ikhwanukum fid din, Maka jika mereka bertobat dan mereka melaksanakan salat dan membayarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Jadi ini perbedaan antara persaudaraan dalam Islam dan persaudaraan yang di luar, orang yang bukan Islam. Ya, jika mereka tobat kata Allah dan melaksanakan salat, membayarkan zakat, itulah saudara kalian dalam agama. Padahal ala annahum illam yatahaqqaqu syartul iqamati shalah falaysa bil muslimin. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melaksanakan salat, ya, tidak membuktikan syarat, ya, dengan persaudaraan dalam Islam ini mendirikan salat, maka dia bukanlah seorang muslim bila dia meninggalkan salat, ya, secara keseluruhan, dan dia bukan saudara kita dalam agama. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Dan juga sabda Nabi SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran, ya, antara seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi, adapun bila dia salat sesekali dan juga meninggalkan sekali, ya, atau salat dalam sehari itu hanya 4 kali salat saja, tidak utuh, fadzahir anu la yakfur. Jadi di sini penyusun kitab fikih muyassar ini mengatakan zahirnya mereka tidak kafir karena dia tidak meninggalkan secara keseluruhan, tapi jangan orang menganggap itu tidak merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Sebenarnya terdapat dalam hadis yaitu tarkus shalah. Fahadha tarkus shalatin. Ya. Jadi las shalata wal aslu baqa Islam. Jadi dalam hadis itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Ya, bukan tarkus shalatin. Ya, bukan dalam bentuk nakirah. Meninggalkan salat satu kali saja tidak. Jadi wal aslu baqa Islam, maka orang ini adalah dasarnya dia adalah seorang muslim, maka dia tidak keluar dari Islam kecuali dengan hal yang pasti. Pemahaman yakin la tafawbi illa biyakin, sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan, maka dia tidak akan hilang kecuali dengan sesuatu yang juga bukti yang dia meyakinkan juga. Nah, itulah ya sekilas tentang penjelasan perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas masalah bab yang kelima, yaitu tentang salat tatawu, salat-salat yang disunnahkan, salat sunnah, ya, salat-salat sunnah, salat yang dianjurkan tapi tidak wajib, salat tatawu, salat-salat yang tidak diwajibkan tapi dianjurkan, ya. Dan sunnah ini terbagi dua, nanti ada sunnah muakkadah, ya, ada sunnah mutlaqah. Baik, jadi itulah pembahasan kita dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan melalui admin dipersilakan. Allahu barik fiik Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan ada masuk ke kolom Q&A. Bismillah, ana bacakan. Dari Aki Wengki Putra. Ustaz, jika kita masbuk lalu imam sujud sahwi, apakah kita harus ikut? Jika sebelum salam dan tidak perlu ikut, jika itu setelah salam. Jika dia sujud sahwi sebelum salam, kita ikut. Jika dia sujud sahwi setelah salam, kita tidak ikut. Wallahu a'lam bishawab. Karena masih kita berimam dengan dia. Kita belum keluar dari imamah dengan dia. Maka jika imam sujud sahwi, maka kita juga ikut sujud sahwi selama dia belum salam. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari yang sama. Ustaz, larangan mengikat rambut saat sholat masuk yang makruh atau membatalkan sholat. Dan ana baca larangan mengikat rambut dalam sholat itu ada yang bilang larangan itu hanya untuk laki-laki saja. Ada yang bilang itu umum untuk laki-laki dan wanita. Mana yang benar? Syukran jazakallahu khairan. Yang dimaksud adalah sibuk mengurus rambut. Ya, yang tadi sedang sholat. Yang kedua, ada ulama menjelaskan mengikat rambutnya, ya, supaya tidak terurai-urai dan sengaja dilakukan hal seperti itu. Ya, ini yang disebutkan tadi dalam penjelasan tadi disebutkan di sini kafus sa'ara wa thawb. Itu di sini jelaskan wal kafu qad yakunu bi jam' ay la yajma'uhuma wa idan mahuma. Artinya jangan dia mengikat rambutnya, ya. Yang kedua, atau sibuk selalu tidak membiarkan rambutnya untuk terjulai dan sujud sibuk untuk menaikkannya gitu. Atau pakaian sejenis itu. Itu yang disebutkan penjelasan di sini. Jadi larangan ini mengikat rambut dimaksud adalah mengikat rambut yang tidak sewajarnya, maksudnya seperti itu. Kalau perempuan kan biar tidak terjulai, tidak terbuka, dia tidak mengikat rambutnya di sini. Jadi maksud Allah alam di sini adalah perkara yang berkenaan dengan mengganggu kekhusyuan dalam sholat tadi. Terutama yang diikat umpamanya di depan, ya. Ini di antara ada yang mengesahkan maksud dari kefusyar itu. Tapi yang lebih zahir penjelasannya adalah yaitu kebiasaan sebagian orang ketika sujud dia sebelum sujud dia naikkan rambutnya gitu. Nah, ini yang dimaksud lebih pasnya dimaksud dengan yaitu kefusyar itu, ya. Wala kafasawbahu wala sya'rahu. Gini. Maksudnya dia sebelum sujud menggenggam gini atau mengikat atau dia sibuk dengan bajunya menahan supaya bagaimana. Nah, ini yang mengganggu dia dalam kekhusyuan dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akipano. Bismillah, apaan izin bertanya beberapa pertanyaan, Ustaz. Untuk yang pertama, apa hukum tidak membaca basmalah saat sholat fardu saat membaca surat Al-Fatihah? Karena ada yang mengatakan wajib membacanya yaitu dibaca dengan sir dan menyatakan sunnah seperti di buku ini. Bagaimana kita menyikapi hal yang ini, Ustaz? Syukur. Maksudnya bagaimana? Jadi hukumnya membaca basmalah saat sholat fardu sebelum membaca surat Al-Fatihah, karena ada yang mengatakan wajib membacanya yaitu dibaca dengan sir dan yang menyatakan sunnah seperti di buku Fiqih Muyassar ini, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Raji dalam mazhab Ahmad maupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca basmalah bagian dari ayat Al-Fatihah itu lebih kuat, ya. Tetapi berbeda antara Imam Syafi'i ketika sholat jahar, Imam Syafi'i memilih imam membaca dijaharkan juga basmalahnya. Imam Ahmad ketika sholat jahar berjamaah memilih adalah disirkan baca basmalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena secara zahir yang kita ketahui pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i kecuali Imam Malik mengatakan bahwa basmalah dan surah Al-Fatihah itu tidak bagian dari ayat Al-Fatihah, tapi adalah salah satu ayat dari ayat-ayat yang terdapat pembuka surat-surat. Makanya seperti basmalah pada awal ayat surat-surat yang lainnya, seperti surat Ali Imran, ya, An-Nisa dan seterusnya. Nah, jadi itu perbedaan ulama di situ. Wallahu a'lam, di dalam fikih Muyassar mereka mengatakan sunnah, ya. Ya, mungkin berdasarkan juga ketika hadis Aisyah, mereka berpegang dengan hadis Aisyah bahwa menyebutkan bahwa aku salat belakang Rasulullah SAW, Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya memulai bacaannya dengan yaitu alhamdulillah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dengan orang yang sama, pada pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat, kalau orang tersebut hanya mengerjakan sholat Jumat saja, Ustadz, sedangkan sholat lima pardunya tidak dikerjakan, bagaimana status hukumnya, ya Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz, atas jawabannya. Yang jelas orang tersebut jatuh kepada persoalan yang sangat mengkhawatirkan dalam dirinya dari status keislamannya, ya. Maka oleh sebab itu diwakilkan oleh Abdullah bin Sal At-Tasturi, tidaklah ada dari amalan para sahabat Nabi menganggap meninggalkannya kafir kecuali sholat. Nah, ini sangat mengkhawatirkan seseorang. Nah, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini, karena dalam hadis juga disebutkan awalu ma yuhasubihil abd as-shalah. Yang pertama nanti diperiksa dari amalan kita adalah sholat. Jika amalan sholatnya benar, baru amalannya ini akan dilihat. Jika tidak, maka semua amalan juga tidak akan dilihat. Nah, oleh sebab itu, jangan bermudah-mudah dalam ya masalah meninggalkan sholat. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak menganggap kafir pun, mereka memberikan hukuman-hukuman tahzir ataupun ta'zir yang begitu keras. Ya, ini bukan perkara yang enteng. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barakallahu fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Widya Umum Baihaqi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah. Amin. Barakallahu fiikum. Ini bertanya Ustaz, apakah larangan melipat pakaian dalam salat hukumnya makruh? Apakah yang dimaksud di sini adalah melipat lengan baju? Dan apakah larangan ini untuk ikhwan dan akhwat? Jazakumullahu khairan. Melipat maksudnya bagaimana di sini? Ya, saya tak paham maksudnya. Apakah sedang melipat, sholat atau sebelum sholat? Melipat sepertinya sih melipat sebelum sholat. Jadi bajunya itu sudah terlipat, itu dilipat. Iya, itu lain belum. Halnya dia pengen tidak terganggu dalam sholat. Lain halnya. Ya, makanya tadi seseorang umpamanya membiarkan sadal tadi. Dia punya sarung, kemudian dibiarkan terjulur-julur yang panjang, ataupun seperti mana pakaian sedang ihram, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia lipat, dia pasang baik-baik terlebih sebelum sholat, agar sholat tidak terganggu, itu tidak termasalah. Seperti itu. Nah Ustaz, apakah kita buka aja penanyanya Ustaz? Mungkin yang dimaksud seperti apa? Ataukah Pak Ustaz langsung membacakan pertanyaan yang masuk ke HP Ustaz? Tafadhol Mas Guru. Tanya secara langsung silakan. Di sini ada pertanyaan masuk. Bagaimana jika tidak sengaja melakukan dua kali tasyahud awal, misalkan saat rakaat pertama sudah tasyahud awal? Ya lupa, berarti ini tidak bermasalah. Ya. Dan ini tidak melakukan sujud sahwi karena tidak meninggalkan tapi menambah. Tapi karena dia tidak sengaja, hal itu tidaklah membatalkan sholatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Padahal jika ada. Bismillah, Umu Widya Baihaqi, Tapadal mungkin bisa langsung pertanyaan langsung Ustaz Tapadal Mas Guru. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami maksud di sini, Ustaz, melipat pakaian ini seperti menggulung lengan baju dalam sholat itu, Ustaz. Kami pernah mendengar bahwa tidak boleh melipat atau menggulung lengan baju ketika sholat. Maksudnya, dalam sholat itu tidak boleh baju dalam keadaan tergulung lengannya. Apakah itu betul, Ustaz? Kalau alam, saya nggak tahu. Kalau ada larangan, jadi kecuali saat sholat mungkin. Tapi kalau sebelum sholat, ya, dia merapikan pakaiannya agar tidak mengganggu ketika dia saat sholat, itu adalah suatu hal yang dianjurkan dalam sholat, biar dia tidak terganggu dalam sholatnya hal-hal mengganggu. Tapi kalau ada larangan seperti itu saya belum tahu, ya yang saya tahu kecuali dan saat sholat tadi yang contohkan sibuk dia ya merapikan supaya enggak terganggu dalam sholat, tapi sudah dalam proses sholat ini adalah hal yang makruh karena banyak bergerak dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Sudah jelas ya Umu Baihaqi? Sudah. Untuk pertanyaan sudah selesai dibacakan Ustaz. Sekian dari antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.